saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Kemudian disebutkan oleh Rasul bahwasanya an-nasayibu zani yuktal, bahwasanya akibat daripada seorang yang telah menikah kemudian berbuat zina, maka dia dibunuh. Bagaimana dibunuhnya? Dengan dilemparin dengan batu, yaitu dengan cara itu dia diberdirikan, kemudian orang-orang pada ngelemparin batu kepada dia. Batunya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, ya sedang saja. Karena kalau besar langsung membunuh dia, dan ini bukan maksud dari rojam. Dan kalau kecil itu akan berasa seolah-olah tersiksa sebelum mati. Tetapi tengah-tengah batunya, jadi gak terlalu besar, gak terlalu kecil, sedang saja. Di sini as-sayyibu zani ini, yaitu seseorang yang telah menikah kemudian berbuat zina, dilemparin batu sampai dia mati. Baik as-sayyibu zani itu laki-laki ataupun perempuan. Jika seseorang berkata, bagaimana kamu membunuhnya dengan bentuk ini? Kenapa kita tidak membunuh dengan pedang saja? Nah ini kadang-kadang orang tanya, supaya selesai urusannya. Jadi kalau seseorang berbuat zina, yang telah menikah, berbuat zina, tinggal pakai pedang, selesai dah. Jadi gak usah istilahnya melakukan hal itu. Karena apa? Rasul juga berkata, SAW bersabda, idza qataltum fa'ahsinul qatlah, jika kalian membunuh, maka berlaku baik dalam pembunuhan. Ini sabda Rasul. Kalau seseorang bertanya demikian, maka jawabannya, maksud dari hadis ini bukan demikian. Karena maksud ihsanul qatl, baik dalam pembunuhan, yaitu yang termudah dalam pembunuhan. Tetapi yang di sini yang dimaksud bukan yang paling mudah untuk cara membunuh, tetapi baiknya yaitu muwafaqatus syariah, yang sesuai dengan syariat. Jadi semua hal yang dianggap baik itu yang sesuai dengan syariat. Kalau ada yang katakan baik tapi tidak menurut syariat, ini tidak dibenarkan. Jadi bukan dikatakan, wah lebih baik pakai pedang saja. Ini tidak sesuai dengan syariat. Dengan pedang itu ketika kita berperang dan lain sebagainya, itu mungkin dengan pedang membunuh yaitu musuh di kala itu. Sekarang sudah memakai teknologi yang canggih sekali dengan tembak atau lain sebagainya. Tetapi bukan dengan itu syariat mengajarkan. Jadi syariat mengajarkan ini yang sesuai dengan syariat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man ahsanu minallahi hukman. Siapa yang lebih baik hukumnya daripada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian seseorang yang telah dirajam, yaitu maksudnya rajam ini dilemparin batu sampai meninggal, ini termasuk pembunuhan yang baik. Kenapa? Karena sesuai dengan syariat. Supaya dia berasa bahwasanya seseorang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat nikah, kemudian dia berbuat zina, ini akibatnya. Jadi dia merasakan. Meskipun hanya kemaluan yang melakukannya, tapi seluruh tubuh biar merasakannya. Itu. Jadi merasakan dengan cara pembunuhan yang menurut syariah ini, yaitu dengan dilemparin batu. Kemudian jika ada seseorang berkata, apa hikmahnya daripada dibunuh dengan cara ini? Nah, ini ada jawabannya. Bahwasanya hikmah dari pembunuhan dengan dilemparin batu tersebut, karena syahwat jima tidak khusus dengan satu anggota tubuh yang tertentu. Jadi syahwatnya jima itu tidak khusus dalam anggota badan tertentu, tidak. Tetapi masuk pada seluruh badan. Karena apa? Ketika seseorang merasakan nikmatnya dengan melakukan na'udzubillah min dzalik, berbuat zina menurut dia nikmat, padahal dia telah menikah dengan nikah yang benar, dia justru melakukan dengan kenikmatan yang diharamkan. Ini sesuai dengan apa yang ia lakukan. Makanya akibat ini adalah sesuai dengan apa yang dia telah lakukan, yaitu telah berbuat zina. Padahal dia sudah mendapatkan kenikmatan daripada pernikahan yang benar. Tapi dia ingin nyari kenikmatan lagi, tapi kenikmatan yang haram. Makanya dengan kenikmatan yang haram tersebut yang ia lakukan, maka dia akibatnya dengan had yang seperti ini, dilemparin batu supaya merasakan seluruh badan, karena kenikmatan juga dalam seluruh badan. Kemudian dengan apa seseorang ini dikatakan telah berbuat zina, supaya dia dikatakan dia telah berbuat zina dengan apa? Yang pertama, yaitu ditetapkannya zina dengan 4 orang saksi yang telah diridhoi. Jadi 4 orang saksi ini menyaksikan perbuatan dia, yaitu seseorang yang telah berzina, yaitu orang laki-laki yang telah berbuat zina terhadap perempuan. Dan syahadat ini adalah sulit sekali mungkin. Kalau untuk kita kan dikatakan 4 orang saksi melihat secara langsung perbuatan tersebut, kemudian dia dihukum dengan perbuatan zina tersebut. Oleh karena itu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, jika tidak tetap zina dengan syahadat saja, maka cara yang kedua yaitu mengakui kalau dia telah berbuat zina. Jadi seseorang yang telah berbuat zina, dia sendiri yang mengakui bahwa saya telah berbuat zina. Karena apa? Jika 4 orang saksi sangat sulit untuk dilakukan, maka dengan cara yang kedua yaitu tetapkannya seseorang bahwasanya dia telah berbuat zina. Namun apakah disyaratkan menetapkan bahwa saya telah berbuat zina dengan 4 kali ucapan, ataukah cukup dengan sekali saya telah berbuat zina seperti yang dilakukan ketika seseorang ingin dihukum oleh Rasul ketika dia telah berbuat zina? Apakah cukup sekali ataukah 4 kali? Di sini khilaf para ulama. Sebabnya di sini ada yang mengatakan bahwasanya dalam riwayat bahwasanya kisah Ma'iz bin Malik bahwasanya dia harus mengulang. Karena apa? Disebutkan dari hadis Ma'iz bin Malik bahwasanya Ma'iz datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zina. Kemudian Rasul berpaling, kemudian mengulang lagi, kemudian Rasul berpaling, mengulang lagi sampai 4 kali. Baru dikatakan abika junun. Jadi dia sudah mengakui bahwasanya dia telah berbuat zina, namun mengulanginya sampai 4 kali. Apakah disyaratkan 4 kali atau cukup sekali saja bahwasanya dia langsung dihukum dengan rajam karena dia telah menikah, maka dirajam. Jadi apakah harus 4 kali ataukah cukup sekali? Kalau di sini dalam hadis 4 kali, makanya ketika itu Rasul berkata, "Abika junun, apakah kamu memiliki kegilaan?" Tidak. Kemudian diutus kepada kaumnya, "Hal ahadtum bima'is jununan?" Apakah kalian janji apakah Ma'is ini termasuk berlaku gila atau dia gila dan lain sebagainya. Kemudian mereka kaum mengatakan, "Tidak ya Rasul." Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk melakukan rajam terhadapnya. Jadi kemudian diperintahkan, kemudian dirajam. Jadi di sini dalil bahwasanya dengan kisah Ma'is ini bahwasanya sifatnya yaitu 4 kali. Adapun ulama yang mengatakan cukup sekali saja, jadi kalau seseorang menetapkan berbuat zina sekali saja kemudian dihukum, maka dalilnya mana? Di sini disebutkan dalil seorang perempuan yang telah berbuat zina, dia berbuat zina dengan seorang anak muda dan telah tersebar kabar tersebut, kisah tersebut, kemudian wajib bagi laki-laki ini wajib untuk dengan 100 kambing dan jariah. Kemudian dia melakukannya. Kemudian bertanya kepada ahlul ilm, tidak ada kewajiban bagimu. Kewajiban bagimu hanya kamu dihukum dengan jilid. Jilid itu yaitu dicambuk sampai 100 kali dan diasingkan selama setahun. Jadi anak muda yang berbuat zina dengan perempuan itu dihukum dengan hukum cambuk karena dia belum menikah. Jadi dia dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama setahun. Adapun perempuannya, maka dihukum dengan rajam, yaitu dilemparin batu sampai meninggal. Makanya dikatakan sama Rasul, "Waqdu ya Unais, wahai Unais, datang ke perempuan itu, jika dia telah mengakui, maka rajamlah ia." Jadi Nabi tidak mengulangin 4 kali. Kalau tadi mengulangin 4 kali terhadap hadis Ma'is bin Min Malik. Adapun terhadap hadis yang mengisahkan tentang perempuan ini, hanya sekali saja. Jika dia mengakui perbuatan zinahnya, maka rajamlah ia. Jadi di sini Nabi tidak mengatakan sampai 4 kali. Ini menunjukkan bahwasanya seluruhnya ini, jadi hadis yang dikatakan 4 kali atau sekali, ini tidak membutuhkan sebenarnya pengulangan. Begitulah zina. Kemudian yang paling dekat terhadap ucapan yang benar, yaitu yang lebih benar lagi, bahwasanya tidak disyaratkan mengulang pengakuannya. Jika tidak di sana ada syubhat baru. Tapi kalau enggak ada syubhat, ini karena ada syubhat, makanya Rasul berpaling karena mungkin syubhat, karena mungkin apa ada kegilaan pada dia. Tapi kalau enggak ada syubhat, ada sudah yakin, cukup sekali saja. Jadi cukup sekali saja. Jadi kalau seseorang itu mengulang sampai 3 kali pun tidak dianggap sebagai pengakuan. Jadi cukup dengan sekali kecuali adanya syubhat di situ. Materi nasihatku untukmu ini bersumber dari kajian Al-Ustaz Rashid Bawazir dengan judul Menjaga Darah Seorang Muslim. Nasihatku untukmu.